Tahu sih. Diumumkan di chatnya? Ya, bukan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tema tentang konsep adab di dalam Islam. Tema ini saya ambil berkaitan dengan pemberitaan beberapa media hari ini tentang diselenggarakannya peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni yang kemarin. Jadi ada berita di harian Kompas hari ini, judulnya hari ini di harian Kompas ada judul berita, kaum muda melupakan Pancasila belum dipahami dengan bahasa yang sama. Jadi alhamdulillah, beberapa tokoh ini mengkhawatirkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara, falsafah, ideologi sekaligus pandangan hidup bangsa semakin ditinggalkan, terutama oleh kalangan muda pasca reformasi sekarang ini, dan seterusnya. Kita ambil satu makna dalam Pancasila itu, yaitu kata adab. Karena Pancasila yang sekarang sebagai dasar negara Indonesia ini, sila kedua ada kata adab, kemanusiaan yang adil dan beradab. Beberapa hari belakangan ini saya membaca kembali beberapa buku yang terkait dengan sejarah lahirnya Pancasila ini. Ada hal yang sangat menarik sekali. Jadi pada mulanya tokoh-tokoh kita di BPUPKI, atau tepatnya BPUPK, Badan Usaha Penyelidik Kemerdekaan, yaitu sebelum kemerdekaan, ada dua orang yang mengajukan pidatonya tentang lima dasar, meskipun yang nanti menyebut Pancasila itu Bung Karno tanggal 1 Juni. Sebelum Bung Karno, tanggal 29 Mei, Pak Yamin, Muhammad Yamin, mengajukan dasar negara Indonesia Merdeka. Jadi ini berarti sebelum Agustus ya, 29 Mei 45, itu ada 5. Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar itu adalah 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Itu usulan Profesor Muhammad Yamin. Kemudian Bung Karno 1 Juni mengusulkan 5 dasar. 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan. Itu usulan dari Bung Karno. Seperti kita ketahui, kemudian aspirasi di BPUPK ini, Badan Usaha Penyelidik Kemerdekaan, itu berbenturan antara aspirasi tokoh-tokoh Islam yang waktu itu menginginkan negara Indonesia merdeka nanti berdasarkan Islam, dan satu lagi yang menolak. Mereka mengusulkan negara sekular, meskipun tidak disebut sekular, tapi negara kebangsaan. Kemudian kita tahu dibentuklah namanya piagam, namanya tim 9 atau panitia 9. 4 wakil dari aspirasi Islam, ya, tokoh-tokoh Islam. Pertama Abi Kusno Cokrosuyoso, itu dari wakil dari PSII. Kemudian Wahid Hasyim, itu bapaknya Gus Dur. Kemudian Profesor Abdul Kahar Muzakir dari Muhammadiyah, dan juga satu lagi Haji Abdul Salim, yaitu wakil Islam. Kemudian yang disebut nasionalis sekuler itu ada 4, Soekarno, Hatta, kemudian Ahmad Subarjo, satu lagi saya lupa ya. Nah, yang Kristen adalah Mr. Maramis. Seperti kita ketahui, kemudian terjadilah rumusan disebut dengan Piagam Jakarta, disepakati 22 Juni tahun 45. Nah, pada 22 Juni itu disahkan Piagam Jakarta, dan itu yang nanti disepakati sampai tanggal 17 Agustus. Jadi sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia, sebetulnya yang berlaku itu adalah Piagam Jakarta. Barulah beberapa buku menyebutkan sore hari tanggal 17 banyak kelompok masyarakat mendatangi Bung Hatta, terutama dari Bali, dari Maluku, beberapa tokoh Kristen, juga ada yang Hindu mendatangi Bung Hatta meminta agar Piagam Jakarta itu, konstitusi negara itu diubah. Seperti kita ketahui, kemudian tanggal 18 Agustus dalam satu hari terjadi perubahan. Apa yang diubah pada 18 Agustus? Satu, dicoretnya 7 kata dalam pembukaan, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Pasal 6 diubah, dicoret kata beragama Islam. Jadi asalnya pasal 6 itu Undang-Undang Dasar 45 adalah presiden Indonesia itu orang Indonesia asli dan beragama Islam. Kata beragama Islam kemudian dicoret. Begitu juga pasal 29. Tokoh Islam kemudian sampai sekarang banyak yang meratapi mengapa 7 kata itu hilang. Itu bagian dari sejarah. Kita tidak menyalahkan tokoh-tokoh kita dulu, tapi ada sekalian, ini ada satu yang cukup menarik ya. Ada yang tersisa karena 18 Agustus itu buru-buru ya, mencoretnya itu buru-buru. Maka ternyata dari Piagam Jakarta tadi, pandangan hidup Islamnya itu tidak berubah. Jadi sangat kelihatan bahwa rumusan Piagam Jakarta, termasuk diantaranya adalah Pancasila yang sekarang ini, itu kental sekali dengan nuansa pandangan hidup Islam. Misalnya sebagai contoh adalah sila pertama. Sila pertama itu ketuhanan yang maha esa. Bung Hatta kalau ditanya apa maksudnya yang maha esa, bagi orang Islam itu tauhid. Dan itu diperkuat dengan alinea ketiga pembukaan, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Jadi kata atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, istilah Allah itu istilah Islam. Kalau di Malaysia, di negara-negara bagian Malaysia itu malah ada enactment, ada undang-undang yang melarang orang bukan Islam menggunakan 20 istilah Islam. Jadi kalau di Malaysia dilarang orang non-muslim, baik Hindu, Kristen dan sebagainya, menggunakan istilah Allah, Rasulullah, Baitullah, Ilahi, ya, kemudian ada macam-macam lagi ya, ada 20 istilah yang dilarang. Nah, jadi Allah ini jelas yang mereka Islam. Tapi yang kedua yang saya mau bahas ini adalah kata kedua sekarang, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Seperti tadi saya sebutkan, Bung Karno maupun Muhammad Yamin mengajukan konsep peri kemanusiaan. Jadi dua orang ini mengajukan nanti dasar negara kita salah satunya adalah peri kemanusiaan. Berarti ketika sidang-sidang Panitia 9 itu terjadi perdebatan, dan masuklah dua kata penting di situ, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kata adil dan beradab itu tidak ditemukan di dalam masyarakat manapun kecuali konsep Islam. Kalau kita lihat, apa orang Jawa ada istilah adil? Tidak ada. Apa orang Sumatera, orang yang sebagainya, ya, sebelum Islam masuk ke Indonesia, di wilayah Nusantara ini belum dikenal istilah adil dan adab. Jadi istilah itu betul-betul datang dari Islam. Dan adab serta adil itu adalah dua istilah yang sangat penting dalam agama Islam. Ada satu yang ditulis oleh Profesor Muhammad Nakib Alatas, berjudul Risalah untuk Kaum Muslimin. Beliau menjelaskan secara panjang lebar apa makna adab dan adil serta hikmah Beliau orang Malaysia, jadi enggak ada kaitannya dengan Pancasila. Beliau menjelaskan bahwa keruntuhan umat Islam itu menurut Profesor Al-Attas terkait dengan keruntuhan adab. Jadi kalau adab itu tidak ditegakkan di masyarakat Muslim, masyarakat Muslim itu akan hancur. Nah, apa yang beliau maksudkan dengan adab? Ada hadis Rasulullah SAW, banyak sekali hadis Rasulullah menjelaskan tentang adab. Salah satunya misalnya adalah hakul waladi ala walidihi ayyuhsina ismahu wa yuhsina murdi'ahu wa yuhsina adabah. Kata Rasulullah, hak anak atas orang tuanya yaitu adalah agar orang tuanya memberi nama yang baik, ya, ayyuhsina ismahu wa yuhsina murdi'ahu, dan orang tua itu memperbaiki atau memberikan pengasuhan yang baik, dan wayuhsina adaba, dan agar orang tua itu mendidik anaknya dengan baik. Jadi adab itu sebetulnya adalah pendidikan. Profesor Al-Attas menyebutkan sebetulnya kata adab atau takdim itu lebih tepat untuk pendidikan, bukan tarbiyah. Karena takdim itu adalah satu proses menjadikan orang beradab. Nah, sekarang apa adab itu? Di dalam Islam, adab itu dirumuskan oleh Profesor Naqib Al-Attas dengan bahasa yang cukup sederhana. Adab adalah pengenalan dan pengakuan terhadap sesuatu sesuai dengan harkat dan martabatnya. Jadi sekarang yang dikatakan orang beradab itu adalah orang, ini dalam pandangan Islam, orang beradab itu adalah orang yang bisa mengenal dan kemudian dia mengakui, bukan hanya mengenal tapi juga mau mengakui sesuatu sesuai dengan harkat dan martabatnya. Jadi kalau orang tidak mengenal sesuatu sesuai dengan harkat dan martabatnya, dia tidak beradab. Nah, sekarang dalam pandangan Islam, harkat dan martabat sesuatu itu ditentukan oleh Allah. Makanya adab tertinggi di dalam Islam adalah adab mengenal Allah, yaitu meletakkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Oleh karena itu, tindakan yang sangat tidak beradab, ya, dalam pandangan Islam adalah tindakan syirik. Ya, oleh karena itu, ketika Luqman berpesan pada anaknya dalam surat Luqman, ya, wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Dan ingatlah ketika Luqman berpesan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan menserikatkan Allah, inna syirka la zulmun azim. Sebenarnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Jadi di dalam pandangan Islam, ketidakberadaban yang paling tinggi adalah ketidakberadaban kepada Allah, yaitu meletakkan makhluk sejajar dengan Allah. Itu tidak beradab. Jadi ini nanti konsep adab ini, ya, itu menjadi bangunan masyarakat Islam. Kalau masyarakat Islam meletakkan sesuatu pada sesuai dengan harkat dan martabatnya, maka terciptalah apa yang disebut dengan keadilan. Jadi al-adalah atau keadilan itu dalam pandangan Islam adalah waktu syai'in ila mahali, ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi masyarakat yang adil dan beradab, manusia yang beradab adalah masyarakat yang meletakkan satu pada tempatnya. Jadi ini yang harusnya menjadi concern, ya, kalau umat Islam di Indonesia ini mau merujuk kepada sila kedua itu, manusia adil dan beradab. Sila kedua ini tidak bisa dipahami kecuali dalam pandangan Islam, karena yang punya konsep adil dan adab itu hanya Islam. Nah, masyarakat yang beradab itulah masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah SAW di Madinah. Masyarakat yang berbasis kepada tauhid, ya, masyarakat yang menegakkan tauhid, dan masyarakat yang menghormati orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang bertakwa. Astagfirullah, ya, jadi ini ada sesuatu yang penting karena kita sekarang sedang memasuki hari-hari kampanye para capres ini. Ada satu yang saya khawatirkan, ya. Para capres ini banyak hampir semua bicara tentang perut. Jadi seolah-olah masalah perut itu akan menyelesaikan semua. Jadi satu bicara nanti pertumbuhannya 4% dan normal, satu bicara pertumbuhan 8%, satu lagi dua digit. Problem yang kita hadapi sebagai bangsa ini sebenarnya adalah problem jiwa. Yang pertama itu problem jiwa. Jadi kalau sebenarnya Rafi Indonesia Raya itu sudah menekankan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, jiwanya dulu yang dibangun. Nah, jiwa yang sehat itu, sekali lagi ini untuk pandangan Islam, adalah jiwa yang bertauhid, yang dia beradab tadi. Jadi kalau sekarang ini kita ingin meletakkan konsep adab itu dalam kehidupan masyarakat, maka kita akan melihat bangunan peradaban itu dengan makanya dari adab mewujud dari peradaban. Sekarang peradaban Islam, peradaban Islam itu adalah peradaban yang meletakkan manusia sesuai dengan harkatnya, bukan semata-mata perih kemanusiaan. Jadi sekalian, jadi saya baru menyadari beberapa hari ini hebat sekali menurut saya. Tokoh-tokoh yang merumuskan ini, terutama Profesor Kahar Muzakir, Abdul Salim, itu memasukkan kata adil dan beradab di atas kemanusiaan, itu luar biasa. Karena orang-orang humanisme itu tidak ada batasan. Mereka meletakkan manusia sebagai Tuhan. Kita ingat zaman-zaman itu adalah zaman perkembangan gencar-gencarnya humanisme, di mana orang kagum sekali dengan kemanusiaan. Ada masalah besar kalau kemanusiaan itu tidak diletakkan di atas dasar keadilan dan peradaban. Sebagai contoh begini sebenarnya, dalam pandangan Islam adalah tidak beradab kalau menyamakan seorang yang alim dengan seorang yang bodoh. Al-Quran menegaskan kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Jadi kalau kita meletakkan seorang yang ahli ekonomi, ya, pakar ekonomi, kemudian diletakkan pada tempatnya, itu beradab. Ya, dia pada tempat yang lain. Dalam dalam surat An-Nisa ayat 58 Allah juga mengingatkan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah itu memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan, menyerahkan amanah kepada ahlinya. Nah, itu beradab. Jadi kalau gubernur BI ini seorang yang ahli ekonomi, itu sesuai dengan tempatnya, itu beradab. Tapi kalau ahli nuklir nggak ngerti ekonomi ditempatkan gubernur BI, ya itu nggak tidak sesuai dengan tempatnya, itu tidak beradab. Di dalam masyarakat Islam, orang yang tinggi derajatnya adalah orang yang takwa. Inna akramakum indallahi attaqakum. Makanya ketika Islam lahir di Mekah, ya, kemudian diterapkan di Madinah, maka masyarakat Islam waktu itu mengubah pandangan jahiliyah. Masyarakat jahiliyah waktu itu kalau meletakkan orang yang mulia, yang dihormati di tengah masyarakat adalah orang yang kaya, orang keturunan bangsawan, orang yang punya banyak pasukan. Nah, itu dia terhormat. Tapi Islam mengubah itu semua. Yang dihormati kemudian di Madinah adalah bukan orang-orang itu. Jadi orang-orang yang bertakwa, inna akramakum indallahi attaqakum. Konsep takwa ini dulu enggak dikenal dalam masyarakat jahiliyah. Nah, sekarang ini sekalian kita berhadapan dengan hal yang sama. Peradaban yang menguasai kita, peradaban barat sekarang ini adalah peradaban yang memuja hal-hal yang sifatnya materialisme. Ya, mengembalikan lagi manusia ini ke alam kejahilian, meninggalkan ketinggian kerohanian. Jadi sekarang kita lihat saya masyarakat barat itu memuja empat hal. Pertama yang dituhankan oleh mereka adalah wealth, kekayaan. Yang kedua mereka menuhankan power, ya, kekuasaan. Dan yang ketiga mereka menuhankan beauty, kecantikan. Dan keempat ketenaran, popularitas, popularity. Empat hal itu yang dikejar oleh manusia, ya. Demi cantik, demi populer, demi kekuasaan, demi kekayaan. Karena itu yang dihormati, ya, dalam masyarakat seperti itu. Nah, kalau kondisi seperti itu menjadi bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Karena di dalam Islam yang harusnya dihormati, yang harusnya diteladani adalah orang-orang yang takwa kepada Allah. Sebagai contoh sekarang unsur beauty ini cukup mengkhawatirkan sebenarnya perkembangan remaja-remaja kita, ya meskipun tidak semua, tapi gejala itu luar biasa. Saya kalau melihat bagaimana tradisi sekarang di tayangan-tayangan TV kita, ya, anak-anak remaja yang begitu kagum sama orang-orang yang cantik. Jadi kecantikan itu yang menjadi suatu idaman. Akhirnya orang demi tampil cantik itu apapun bisa dilakukan. Kesehatannya dikorbankan, ya, kenyamanannya dikorbankan, bahkan agamanya bisa dikorbankan. Yang penting adalah menarik. Karena idolanya adalah menarik. Idol itu adalah siapa yang paling cantik, siapa yang paling tampil menarik. Nah ini tidak beradab. Karena menyingkirkan hal-hal yang sifatnya unsur ketakwaan tadi. Jadi sebenarnya, sekali lagi, kalau kita mau mengembalikan konsep adab itu sesuai dengan Islam, dan memang seharusnya Pancasila sila kedua itu gak bisa dimaknai lain kecuali makna dari sudut pandang Islam. Karena yang punya konsep adab itu hanya Islam, yang lain beda. Masyarakat yang beradab melahirkan keadilan. Kalau hanya kemanusiaan sekalian, kita akan tidak punya batas. Sebagai contoh begini, sekarang misalnya orang menggugat soal demi kemanusiaan. Oke, demi kemanusiaan, apakah kita harus mengesahkan perkawinan sesama jenis? Pada bulan Desember tahun 2006 ada 29 pakar HAM internasional berkumpul di Jogja. Mereka bersidang, kemudian mereka menghasilkan apa yang disebut sebagai Yogyakarta Principles. Sekarang Yogyakarta Principles sudah dibawa ke Jenewa dalam dewan apa sidang HAM itu. Mereka menuntut agar pemerintah Indonesia mencabut segala macam perundang-undangan dan peraturan yang menghalangi dilakukannya pengesahan perkawinan sesama jenis. Jadi mereka sekarang sedang mengajukan perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 demi kemanusiaan, ya, peri kemanusiaan. Ya, jadi kalau kemanusiaan itu tidak dipimpin oleh keadilan dan peradaban, maka kemanusiaan itu tidak akan punya batas. Apa yang dibilang sekarang? Kalau kita mau mengikuti apa manusiawi kata mereka, ya, misalnya sebagai contoh melarang atau mengecam orang yang berprofesi sebagai PSK, sebagai pelacur. Dia berjuang untuk keluarganya, dia terpaksa melakukan itu, maka dia manusiawi menjalankan profesinya. Jadi kalau kemanusiaan itu diukur semata-mata dari unsur perasaan dan tradisi manusia, maka kemanusiaan itu tidak punya nilai. Dan Islam tidak meletakkan itu. Kemanusiaan dalam Islam harus diletakkan di bawah wahyu. Nah disinilah salah satu lagi adalah konsep sila keempat. Itu juga masuk kata-kata hikmah. Hari Ahad kemarin dalam satu pengajian saya katakan, sementara saya bisa mengatakan bahwa demokrasi itu bertentangan dengan Pancasila. Karena yang dikonsepkan dalam sila keempat bukan demokrasi. Ya. Perlu kita pahami bahwa istilah demokrasi pada waktu tahun 30 dan 40-an itu sudah sangat populer. Beberapa tokoh waktu itu terang-terangan mengajukan demokrasi. Tapi menariknya di dalam Panitia 9 tidak digunakan kata demokrasi. Bung Karno sendiri mengajukan mufakat atau demokrasi. Tapi itu tidak dipakai. Panitia 9 termasuk Bung Karno menyepakati kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Hikmah itu kata Islam. Banyak dalam Al-Quran disebutkan siapa yang diberi hikmah oleh Allah maka dia telah diberi kebaikan yang banyak. Ya, dan kalau Profesor Nakib Al-Atas mengartikan hikmah itu adalah pemahaman seorang mukmin yang merupakan hasil dari ilmu dan ketakwaannya kepada Allah. Orang yang berilmu bertakwa kepada Allah dia akan diberi hikmah oleh Allah. Nah, jadi kalau kerakyatan, rakyat itu sendiri bahasa Arab. Ya, kerakyatannya dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, jalan permusyawaratan. Musyawarah itu istilah Islam juga. Jadi kalau kita lihat apa arti syura dalam Islam, bukan demokrasi. Syura itu artinya musyawarah dalam Islam itu merundingkan sesuatu, membicarakan sesuatu yang bukan hal-hal yang telah ditentukan oleh Allah. Maka dalam musyawarah orang tidak boleh bermusyawarah apalagi voting hal-hal yang jelas-jelas haram. Misalnya memusyawarahkan apakah perjudian itu dilegalkan atau tidak, itu gak perlu musyawarah, ya. Itu tidak ada, itu tidak sesuai dengan konsep musyawarah dalam Islam. babi itu haram, itu gak usah dimusyawarahkan babi itu haram atau halal. Jadi hal-hal yang sifatnya sudah jelas tidak dimusyawarahkan. Jadi seharusnya kalau kita lihat di sini, maka dari konsep sila pertama ketuhanan yang maha esa, yang tentu kalau rujuk pada alinea ketiga tadi adalah Allah ya, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Sila kedua juga tentang adil dan adab ya. Kemudian sila keempat itu menyangkut tentang hikmah ya, dan musyawarah. Juga sila kelima tentang keadilan sosial atau al-adalah juga. Maka sebenarnya disitulah kalau menurut saya ya, tokoh-tokoh Islam pada waktu itu telah berusaha keras, karena mereka waktu itu tidak berhasil ya, mendapat tantangan yang keras ketika menginginkan Indonesia ini menjadi negara berdasarkan Islam. Tertampailah kata Bung Karno yang disebut Piagam Jakarta ini adalah hasil kompromi maksimal. Dan dari sekalian perlu kita, saya baca juga di buku Endang Soedjo Hansori itu, waktu Undang-Undang Dasar 45 diubah menjadi RIS dan Undang-Undang Dasar Sementara, kata Allah itu hilang. Jadi di Undang-Undang Dasar RIS dan Undang-Undang Dasar Sementara, kata Allah itu menjadi Tuhan. Jadi bunyinya itu saya boleh baca juga. Kini dengan berkat dan rahmat Tuhan telah sampai kepada tingkatan sejarah dan berbahagia dan luhur. Ya, jadi yang sebelumnya adalah atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, waktu RIS dan Undang-Undang Dasar Sementara itu Allahnya hilang menjadi Tuhan. Ya. Nah nanti oleh Bung Karno dikembalikan lagi dalam dekrit 5 Juli tahun 1989. Jadi kembali lagi atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, dikembalikan lagi dalam konsepnya. Jadi sekarang ini, atau saya, kalau orang Islam kita katakan kita tidak puas, ya tentu tidak puas. Tapi saya ingin bahwa kita menghormati para tokoh-tokoh kita dulu yang berusaha bagaimana memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam dasar negara Indonesia ini. Dan itulah tentu di sini perlu perjuangan umat Islam kemudian untuk memberikan tafsiran tentang peradaban, tentang adab, ya, adil dalam makna Islam. Dan itu sangat tergantung kemudian kepada tokoh-tokoh Islam sendiri. Ya, sekarang banyak pertanyaan, saya baru keliling Pulau Jawa ini selama 2 minggu. Selalu banyak pertanyaan tentang pemilu, tentang pilpres, tentang demokrasi, sekarang dan sebagainya. Sehingga itu tergantung pada tokoh-tokoh Islam sendiri. Masyarakat Islam akan sangat tidak tertarik kalau tokoh-tokohnya tidak konsisten, kalau tokoh-tokohnya tidak memberikan keteladanan dalam berbagai bidang kehidupan. Konsep Islam sudah jelas tentang keadilan, tentang adab dan sebagainya. Nah inilah, jadi adab itu saya ulang lagi ya, intinya ya, saya ambil pendapat dari Muhammad Hakim Al-Atas tadi. Adab itu artinya adalah bagaimana seorang mengenal dan mengakui. Kalau orang mengenal saja tapi tidak mengakui, dia tidak beradab. Iblis itu mengenal Allah. Ya, beliau, iblis itu dia berdialog dengan Allah. Tetapi iblis disebut kafir. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, karena dia tidak mau mengakui. Banyak orang-orang musyrik Arab dan orang-orang Yahudi sendiri yang mengenal Rasulullah sebagai nabi utusan Allah. Mereka tahu persis ciri-ciri nabi terakhir itu ada dalam kitab mereka. Mereka mengenal Nabi Muhammad, tapi mereka tidak mau mengakui Nabi Muhammad, maka mereka juga tidak beradab. Ya, jadi dalam pandangan Islam, sekali lagi, maka adab itu adalah pengenalan dan pengakuan tentang sesuatu sesuai dengan harkat dan martabatnya. Jadi tentu kita, misalnya sebagai contoh, Profesor Al-Atas menunjukkan adab terhadap ilmu. Tadi ada seorang teman saya di Dewan Dakwah yang menceritakan, katanya Bung Hatta itu sangat menghormati buku. Jadi katanya Bung Hatta itu kalau masuk ke perpustakaannya sendiri, saya belum ngecek, tapi ini ada yang cerita. Bung Hatta itu sangat menghormati, kalau mau masuk ke perpustakaannya sendiri, beliau itu berpakaian rapi, tidak mau pakai sembarangan. Berpakaian sangat rapi karena katanya menghormati buku. Jadi kadang-kadang anak-anak kita pun juga perlu kita ajari untuk menghormati buku. Dulu kalau di pesantren ya, waktu saya masih di pesantren dulu, kalau kita meletakkan Al-Quran misalnya ya, itu Al-Quran harus kita taruh paling atas. Jangan di atas Al-Quran kita taruh gelas, kita taruh komik, kita taruh segala macam. Itu tidak menghormati Al-Quran ya. Bahkan pendiri NU, tadi bukunya baru saya baca, pendiri NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu menulis satu buku tentang adab. Itu bukunya sangat bagus. Judulnya Adabul Ilmi Wal Muta'allim, adab ilmu dan pelajar. sangat menarik. Dan beliau awalnya mukadimahnya juga membahas tentang adab, apa itu adab. Jadi di dalam tradisi Islam, baik di zaman Rasulullah dan seterusnya, dan dengan para ulama kita, masalah adab ini sudah banyak dibahas. Jadi ketika masuk dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, maka seharusnya yang kita wujudkan manusia yang beradab. Dan dalam pandangan Islam, manusia beradab itu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yang mengakui Rasulullah. Beradab pada Rasulullah artinya menjadikan Rasul itu sebagai ittiba, sebagai uswatun hasanah. Jadi kalau orang, kalau saya tahulah Muhammad itu nabi, tapi dia tidak menjadikan Nabi Muhammad SAW itu sebagai panutan dia, dia tidak beradab. Jadi hadis Al-Qur'an disebutkan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, ya, katakanlah oleh Muhammad, ya, siapa di antara kamu yang barang siapa di kamu yang mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jadi kalau kita tidak mau beritibak pada Rasulullah, menjadikan Rasulullah sebagai panutan, itu tidak beradab. So, dari dua hal ini, Allah dan Rasulnya ini akan turun adab yang lain. Adab pada orang tua, ya, adab pada kepada tetangga, adab kepada tamu, ya, adab kepada guru, adab kepada atasan dan sebagainya, ada adab. Tapi adab itu semua berdasarkan Profesor Atas mengatakan yang menentukan harkat dan martabat itu siapa? Manusia atau wahyu? Yang menentukan adalah Allah. Jadi sebagai contoh dari ini, sekarang misalnya ada gerakan gender, gerakan feminis liberal, ya, mulai ditrendingkan di mana-mana sekarang ini gerakan gender. Mereka diantaranya menggugat mengapa wanita itu tidak bisa menjadi imam sholat Jumat, tidak bisa jadi khotib, kenapa laki-laki? Ya. Nah, sekarang apakah beradab meletakkan wanita kalau sholat sholatnya di belakang laki-laki? Apakah itu adil? Nah, kalau bicara adil, apakah adil kalau wanita mau keluar rumah harus izin suami, sementara kalau suami keluar rumah tidak wajib izin istri? Adil apa tidak? Nah, adil itu hanya bisa dipahami di dalam Islam. Karena adil dalam Islam bukan sama rata sama rasa. Mereka juga ada yang bilang ke saya, itu orang perempuan, apa adil laki-laki boleh poligami, perempuan gak boleh poliandri? Kalau dalam Islam adil. Apakah adil katanya kalau bayi laki-laki akikahnya 2 ekor kambing, bayi perempuan akikahnya 1 ekor kambing, adil atau tidak? Dalam Islam adil, tapi kalau dalam konteks kesetaraan gender tidak adil untuk mereka, itu nggak adil. Mereka menggugat juga, kenapa kalau laki-laki menikah tidak boleh tidak pakai wali, laki-laki boleh menikahkan diri sendiri, tapi kalau perempuan menikah kenapa harus pakai wali? Di barat kan nggak ada konsep wali, kalau perempuan mau nikah tidak nikah saja, nggak harus orang tuanya atau walinya menikahkan, tidak. Nah, itu adil seperti itu hanya bisa dipahami dalam pandangan Islam. Kalau tidak, dia akan bilang, oh nggak adil dong. Ada yang bilang ke saya, masa adil seorang wanita profesional sudah lama tinggal di Jakarta, hidup mandiri, bapaknya sudah cerai dengan istrinya, dengan ibunya, kemudian ketika perempuan ini mau nikah, dia harus mencari bapaknya untuk jadi wali, apa adil? Nah, itu persoalan adil di sini hanya bisa dipahami dalam pandangan Islam, tidak bisa dipahami adil atau tidak ketika tadi seorang manusia baik-baik, dia sudah pacaran sekian lama, sudah saling mengasihi, ya, hanya gara-gara beda keyakinan, beda agama, terus dilarang menikah. Apa adil? Apa itu beradab? Wah. Jadi kalau kita meletakkan adil dan adab itu di luar pandangan hidup Islam atau Islamic worldview, maka kita akan kehilangan arah. Nah, oleh karena itu sekalian, sekali lagi bahwa adab itu, ya, menjadi dasar dan tegaknya masyarakat. Dan itulah yang peradaban Islam adalah peradaban yang menjunjung tinggi nilai-nilai adab dalam Islam. Itu yang ditegakkan oleh Rasulullah SAW di Madinah. Dua ciri khas masyarakat Madinah itu yang dibangun oleh Rasulullah, masyarakat yang beradab itu adalah, pertama, masyarakat itu haus ilmu di Madinah. Yang kedua, masyarakat itu haus pengorbanan. Jadi ini yang kita harapkan, ya. mudah-mudahan pilihan calon presiden dan sebagainya ini tidak membuyarkan konsep. Sebab nanti kalau masyarakat itu diiming-imingi terus, kalau saya terpilih nanti perutnya akan kenyang dan segala macam, orang nggak ada puasnya. Ketika perutnya kenyang, dia nyari kekenyangan yang lain. Ya. Kalau dia idenya adalah makan terus, makan satu dapat, cari makan yang lain. Kepuasan satu dia dapat, dia akan cari kepuasan yang lain. Apa yang mereka dapat? Karena sebetulnya bukan itu. Ya. Nah itulah bedanya nanti Islam dengan pandangan hidup yang lain. Demikian aja sekalian ya, tentang adab ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya Taufik Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.